Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa taba'a hudah. Sallama taslima kathira wa ba'd. Ya. Ya, misal. Qala rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn maliki. Ahmadu rabbillaha khairu maliki. Musalliyan ala nabiil mustafa wa alihil mustaminin sharufa. وأستعين الله في ألفية مقصد النحو بها محية فقرب الأقصى بلذ مجزي وتبسط البذى بوعد منجزي وتعتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلة مستجيب ثنائيا جميلة والله يقضي بهمة وافرة لوله في درجات الآخرة كلام ما يتعلف منه كلامنا لفظ مفيد كساق وسن في نسمى حرف الكلم واحد كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم علامة الاسم بالجر والتنوين والنداء والوى مسند للاسم تمييز حصل علامة الفعل بتفعلت وأتد ويفعلي ونون أقبل نفيل ينجلي Sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita merojaah kemarin terakhir sampai di mana merojaahnya? Terakhir ya giliran menjawabnya kemarin berhenti sampai di mana? Habrifi ya? Muter jadi jangan dari awal terus. Ya, kami habrifi ya. Kaifa i'rabu bil jarri? Bil jarri. Habrifi bil jarri. Al jaru والمجرور متعلق بماذا؟ بحصل بحصل تمييز مبتدا حصل خبر جملة قول المصنف بالجر يشمل ماذا؟ يا من بجانبك بجانبه قول المصنف بالجر ماذا شمله قوله يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية ما هو القول الصحيح في الجاري للمضاف إليه أسرف apa pendapat yang sahih berkait dengan apa yang mujarkan mudhaf ilaih ما هو الصحيح المضاف لأنه عامل معنوي ما هو الدليل على رجحاني هذا اتصال الضمير بعامله في مثل ماذا جاء غلامه غلام disini غلامه ها ضمير bergandengan dengan عاملnya غلام yang namanya ضمير tidaklah bergandengan kecuali dengan apa عاملnya والتبعية ما هو القول الصحيح في العامل في التبعية هل التبعية أو ماذا العامل في المتبوع التبعية التبعية ما هو القول الصحيح في هذا التبعية هذا هذا في مثال قولك جاء زيد وعمر ما هو الصحيح في سبب رفع زيد Ya, ucapan muja'a Zaidun Amrun. Amrun marfu. Ma huwa al-qaul as-sahih fi sababi raf'ihi? Apa? Abdan. Iya Abdan. Abdan. Is, ha? Ya. Amilum matbu'i, amil matbu'nya. Bukan apa? Tabaiyah, meskipun yang berlangsung pada sinah al-mu'ribin ya tabaiyah, mereka sendiri yang mengatakan bahwa saya bin rojih, amilnya tabi adalah malamnya itu, dalam i'rabnya ternyata ya sukanya memilih juga karena sudah masyur, ya tabaiyah juga dalam i'rabnya meskipun ini tahqiq ya, amilu matbu'ih إلى كم قسم ينقسم التنوين At-tanwin alladhi huwa alamatu al-ism. Paham? Salah apa? Arba'ah uzkurha. Tanwinu tamkin. Tanwinu ayam. Tanwinu al-muqabalah. Tanwinu tanwinu al-iwab. Tanwinu tamkin, tanwinu tankir, tanwinu al-muqabalah, tanwinu al-iwab. Ma huwa tanwinu tamkin? Ya ikhlas. Ma huwa babitu tanwinu tamkin? La taqra, aghliq al-kitab. Apa? Ma huwa tanwin tanwinu tamkin? Lam tahfaz. Ikhwan, ma huwa tanwinu tamkin? At-tanwin al-lahiq lil asma'il mu'rabah. Misaluh? Misal? At-tanwin fi madha? Zaid, Faid. Ma huwa tanwinu tankir? Al-lahiq lil asma'il mabniyah. Farqan bayna mabni, mabni ya, ma'rifatiha wa nakiratiha. Misaluh madha? Misaluh sibawai wa sibawaihin. Si qawlika marultu bisibawaihi wa sibawaihin akhar. Ya. Ma huwa tanwinu al-iwab, Hamzah? Alladhi yakunu iwaban anil harfi awil kalima awil jumlah. Ya, tanqasimu tanwinul iwab ila salasati aqsam. Ya, uzkurha. Iwabun? Iwabun anil? Anismin. Misal? Uzkurha. Uzkur salasa min anwa tanwin al-iwab. Al-awwal iwabun anil al-harf. Misaluh? Misal? Jawarin. Thumma ghawashin, layalin. Asani iwabun anil jumlah. Misal? Antum hina idzin tandurun. At-tanwin huwa iwadun an jumlah. Wahia, mada? Qawlillahi ta'ala. Ya. Hina idz balagatir ruh al-hulqum. Ya. Asalis, syaraf. Asalis min tanwin al-iwad mada? Iwadun an? An? An? Anil harfan dzukir, gawashin, jawarin, anil isim. Si Allahik, ya, yang mengiring apa? Allahik li kul wa ba'd, ya, li kulin wa ba'din. Misaluh kul, mawa misal kulun yamut, ya. Kullu ya'malu ala syakilatih. Wa ba'd ma huwa misal at-tanwin alladhi huwa iwabun anil kalimah. Ya man ba'd, ya misal bab. Coba contohnya apa yang ba'd? Kaki. Apa contohnya? Bab tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Atau dalam syair apa? Dayantu arwa wadduyun tuqda fama talat ba'dan wa'adad, ya ba'dan wa'adad ba'dan ad-dain. Ya, dihafalkan ya. Jangan bersantar kitab. Dikit-dikit ditanya lihat kitab. Dikit-dikit ditanya lihat kitab. Wah, ada larangannya itu disebutkan di dalam kitab tentang adab tuh yang Mahmud Syakir, Ahmad Syakir tuh. Iya, wasoya al-abalil abna, itu larangannya di situ. Nih, coba dibaca. Kalau enggak bisa situ. Enggak bisa. Enggak usah tanya tengok kanan kiri atau ke kitab. Nah, dihafalkan. Wazada asy-syarih at-tanwin al-akhar atau at-tanwinain. Tanwin at-tarannum wa tanwin madza? Al-ghali. Man alladhi athbata tanwin at-tarannum? Man alladhi athbata tanwin at-tarannum? Sibawaih. Di antara yang menetapkan tanwin tarannum adalah Sibawaih. Ma makna at-tarannum? Tanwin tarannum waladhi yalhaq al-qawafi al-mutlaqah biharfi illah. Ma makna tarannum? Inda ibni Ya'ish. Ma makna tarannum? Al gunnah bi madza harfi nun tanwin tarannum ma'nahu tarannum bi al harf al aghan yani an nun wa 'inda sibawayh wal muhaqqiqin ma huwa ma'na tarannum ya Iya. Jadi kalau menurut Sibawaih yang namanya tarannum adalah apa? Iya. At-tarannum itu sendiri adalah apa? At-tarannum itu sendiri sebelum itunya. Sebelum masuk ke pembahasan itunya. Kalau Sibawaih at-tarannum yang namanya yahsul limadha? Fi al-harf al-mad as-salasah. Wawu, alif dan ya. Iya. Wa qawluhu tanwin tarannum. Ma huwa ma'na ahal ma'na tanwin tarannum? Itsbatu tarannum aw nafi tarannum 'ala as-sahih aw 'ala qawli al-muhaqqiqin. Tanwin tarannum al-murad bi qawlihi tanwin tarannum itsbatu tarannum aw tarki aw nafi tarannum. Ya, nafi tarannum. Ya, bukan menetapkan tarannum. Jadi kata yang rajih bahwa tarannum itu dengan apa? Dengan huruf-huruf itlaq. Ya, alif, wawu dengan ya. Ketika hendak meninggalkan tarannum, maka dikasih nun wal itaban. Ya, ketika dikendaki dengan ya tarannum, maka dilepas itlaq dengan huruf mad wal itaba, asaba. Ketika hendak meninggalkan tarannum, maka ditanwin wal itaban laqad asaban. Jadi yang lebih kuat Allah alam tanwin tarannum maksudnya tanwin tarki tarannum. Tanwin yang didatangkan untuk meninggalkan tarannum. Ya. Jadi tarannum yang lebih sahih adalah apa? Dengan huruf-huruf apa? Illah yang tiga itu. Ya. Ini ada yang iskal? Ada yang belum paham berkait dengan ini tanwin tarannum? Ada yang belum paham? Yang dimaksud dengan tanwin dan tarannum adalah tanwin tarkit tarannum sebagaimana dalam nuskhah yang lain dari Ibnu Aqil. Di situ disebutkan tanwin tarkit tarannum. Sehingga kalau ketika mereka hendak meninggalkan tarannum maka dikasih nun wal aitaban naqad asaban. Ketika hendak meninggalkan ketika hendak tarannum ya dilepas dengan huruf itlaq wal aitaba naqad asaba gitu. Contoh yang lain juga waka'an qadi. Ketika hendak tarannum dibuang nunnya. Waka'an qadi. Ketika meninggalkan tarannum dikasih nun. Qadin hilang. Itu yang dimaksud dengan tanwin tarannum. Yani tanwin tarkit tarannum. Tanwin yang didatangkan untuk meninggalkan tarannum. Yaitu al-mad fil ahruf wal salasah. Kemudian tanwinul ghali. Manilladhi asbatah. Al-Afash. Wa min amani allazi ankarah As-Sirafi wa Az-Zajjaj. Limadha summiya hadha at-tanwin ghalian? Li'annahu zaidun ala al-wazn fi akhir al-bait. Yusamma tanwinan ghalian li'annahu zaidun ala al-wazn fi akhir al-bait, karena dia melebihi wazan di akhir bait. Dari kata ghulu, yaitu mana az-ziyadah. Ma makna at-tanwin al-ghali? Ya, di sini disebutkan apa? Alladhi al-haq al-qawafi al-muqayyadah. Tanwin al-ghali adalah tanwin yang mengiringi qawafi yang muqayyadah. Apa ini maksudnya al-qawafi al-muqayyadah? Man yadhkur? Ma kana al-harfu rawi ya fiha sahihan sakinan, apa yang huruf rawinya adalah huruf sahih dan sukun. Misalnya apa contohnya? Waqatimil a'maqi khawil muhtaraqin. Asli muhtaraq, kemudian tambahkan nun ya, jadi muhtaraqin dibaca kasrah lil tiqai sakinain. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Malik bahwasanya isim dikenali dengan jar. Ya. Kemudian yang kedua dengan apa? Tanwin. Yang ketiga dengan an-nida. Ma al-maqsud bi an-nida? Yang dimaksud dengan nida apa? Yasluh an yunada, bisa dipanggil. Walaisal murad huna harfun nida, bukan ini maukan dengannya huruf nida, bukan. Bisa dipanggil gitu. Ya Muhammad, ya Zaid, ya Rajulu, ya Zalimu, ila akhiri. Bukan yang dimaukan dengannya huruf nida, bukan. Bukanlah isim itu dikenali dengan masuknya huruf nida, kenapa? Karena huruf nida kadang masuk ya kepada huruf, kadang masuk kepada fi'il, kadang masuk kepada sesuatu yang tidak bisa dipanggil. Contohnya apa? Ya laita qawmi ya'lamun. Kiraannya Al-Kisah ya bagaimana? Tentang Allah yasjudu ya. Allah yasjudu. Ya bagaimana kalau kita dapati ada hurfun nidah seperti ya masuk kepada selain Al-Munada? Bisa dijawab dengan dua sisi. Yang pertama apa? Ya di situ apa? Harfu tanwin. Yang kedua ya, munadanya apa? Mahdhuf. Takdirnya apa? Ya qaumi atau ya haula'i, ya misal itu. Kemudian juga dikenali dengan al-alif wal lam. Ma huwa al-ibarah as-sahihah fi ta'bir? Al-alif wal lam au al? Ungkapan yang lebih tepat apa? Alif wal lam atau al? Limadha? Karena kalimah jika kanat min ithnatain fa akthar fal ahsan bimadha an yuntaq bi lafzihi ya itu misal hal qama amma jika kanat min harfin wahidin fa yuntaq bismih, namanya al alif wat ta wal ba. Kemudian yang terakhir sebutkan al-isnad ilaih. Kemudian kemarin ada yang kurang. Alif lam ini maksud. Di sini alif lam apa? Alif lam al-mu'arrifah juga. Alif lam az-za'idah. Seperti al-Abbas. Ra'aitu al-Khalid ibn al-Walid. Apa lanjutannya? Shadidan kahil atau yang misalnya itu ya. Coba dicek lagi. Ra'aitu al-Khalid ibn al-Walid. Syadidan fi abail khilafah kahilu. Kemudian yang ketiga alif lam mausulah bagaimana? Masuk gak sebagai tanda dari isim? Tidak katanya. Kenapa? Karena alif lam al-mausulah bisa masuk ke fi'il. Contohnya apa? Ma anta bil hakami al-turda hukumatuhu walal asil wala dhabir ru'i wal jadal. Wala dhabir ru'i wal jadali. Ma anta bil hakam al-turda hukumatuhu walal asil wala dhabir ru'i wal jadal. Bukanlah engkau seorang hakim yang diridhoi keputusannya. Bukan pula seorang yang memiliki nasab yang mulia. Bukan pula seorang yang memiliki pendapat yang bagus. Bukan pula seorang yang ahli debat. Ma anta bil hakam al turba hukumatuhu walal asili wala zirra'i wal jadali. Dan sudah kita ambil pula bait yang berkaitan dengan alamatul fi'li. Sudah kan? Ya. Sudah belum? Hah? Sudah ya? Ya, bita. Bagaimana i'rabnya? Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqdilanna fi'lun yanjali. Bita, jar majrur muta'alliq dengan apa? Dengan? Dengan? Apa? Hah? Yanjali. Ya, yang kena. Yang keras, kurang jelas. Yanjali. Ya. Jadi muta'alliq dengan yanjali. Kemudian fi'lun i'rabnya sebagai mubtada, mubtada. Yang jali sebagai sifat atau khabar? Khabar. Jadi fi'lun yang jali bita fa'alta wa atata yaf'ali. Fi'l itu jelas ya, adalah jelas dengan ta yang ada pada fa'altu atau fa'alta atau fa'alti, dan juga dengan ta yang ada pada atat, yaitu dengan ta fa'ilah ataupun dengan ta ta'nits. Ya, insyaallah jelas ya. Enggak ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Apa? Yang mana? Fi'lun yanjali ya. Di sini memang tidak ada. Ya, kalau kita baca di kawakib sebagian ahli nahu tidak mensyaratkan adanya musawwih pada mubtada. Selama dia bisa difahami maknanya, enggak terjadi ilbas, boleh. Apalagi syair. Syair mah yang enggak boleh jadi boleh. Di sini juga ada iskal sebenarnya sih. Di mana di sini bita kan diambilnya yang jali. Didahulukan dia. Dari mubtada. Ya, hanya saja dalam basyir. Sehingga diperbolehkan. Ada yang mengatakan karena al-jar wal-majrur. Ataupun pada jar al-majrur wal-dhorf itu mereka berluas-luas padanya. Ini kan diakhirkan. Bita kan makmul dari yang jali. Diakhirkan dari mubtada. Kemudian yang berikutnya ini baru ya. Hah? Al-harfu waqsamul af'ali, huruf dan macam-macam fi'il. Ya. Hadza babu syarhi al-harfi waqsamil af'al. Siwahuma al-harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yalilan kayasham. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'l al-amri in amrun fuhim. Selain keduanya. Selain keduanya, selain apa? Qabilai alamatil ismi wa alamati mada al-fi'li. Selain dua yang bisa menerima tanda isim, berarti dia isim. Dan yang bisa menerima tanda fi'l, berarti dia apa? Fi'l. Selain keduanya. Selain dari apa yang dia bisa menerima tanda isim, berarti dia isim. Dan yang kedua yang dia bisa menerima tanda fi'l, berarti isim, adalah harf. Apa ya rabbi al-harf? Siwahum al-harfu. Selain keduanya huruf. Ya rabbi al-harf apa? Hah? Mubtada mu'akhar. Boleh enggak jadi khabar? Hah? Boleh enggak? Boleh. Cuma yang lebih bagus. Al-harf dijadikan sebagai mubtada. Kenapa? Li'annahu mukhbar anhu. Karena harf ini yang diberita, yang dikhabari. Iya kan? Selain keduanya adalah huruf. Maksudnya kita kan sedang mendefinisi huruf. Huruf adalah selain keduanya. Selain yang bisa menerima tanda isim dan selain yang bisa menerima tanda fi'il. Jadi al-harf Ya, bisa diarab sebagai mubtada juga khabar, yang lebih bagus diarab al-harf sebagai mubtada muakhir karena dia yang mukhbar anhu, yang dikhabari. Tadi kan sebutkan isim adalah ini, fi'il adalah ini, yang dikhabari isim, yang dikhabari fi'il. Sekarang huruf yang dikhabari, huruf adalah selain keduanya, ini selain yang bisa menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Siwahum al-harfu kahal wa fi walam. Selain keduanya adalah huruf seperti hal, fi dan lam. Ya, itu kahal, itu jar majrur. Muta'aliknya ya dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya, khabar dia bagi mubtada taqdirnya wadzalika. Wadzalika kahal. Wadzalika kahal. Khabar dia muta'alik dengan yang mahdhuf. Wadzalika kainun kahal. Ya mahdhufnya kan kain. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Fi'il mudhari adalah ini sedang menjelaskan tentang tanda dari fi'il mudhari. Apa yang dia datang setelah lam seperti yasham. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Fi'il mudhari, fi'il itu mubtada, mudhari na'at. Ya. Yali apa i'rabnya yali? فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره للتعذر أو للثقل. Pada mahalnya apa jumlah fi'il ya? Rafa sebagai khabar. Ya, lam di situ sebagai maf'ul dari yali. Ya. Kayak syam jar majrur muta'alliq dan mahdhuf. Saya khabar bagi mubtada mahdhuf seperti tadi kahal saya kaya syam wa dhalika kaya syam wa madhi al af'ali bi tamyiz wa sim wa madhi af'al af'ali bi tamyiz wa sim i'rabnya apa madhi mansub sebagai apa maf'ulun bih muqaddam ya miz miz ini fi'il apa fi'il amr dari apa maza yamizu seperti ba'a yabi'u bai'an maza yamizu maizan miz ya bedakan fi'il madhi dengan fi'il-fi'il yang lainnya dengan ta wasim wasim sim dari apa wasama terus wasimu wasman seperti apa wasofa yasifu wasfan wasama yasimu wasman sebagai asofa yasifu waswan sim tandailah bin nuni dengan nun fi'il al-amr tandailah atau kenalilah fi'il amr dengan masuknya nun in amrun fuhim apabila difahami di situ makna amr jadi di sini dijelaskan bahwasanya fi'il amr itu dikenali dengan dua tanda sekaligus yang pertama bisa menerima nun taukid khafifatan kanat aw tsaqilah. Yang kedua dia menunjukkan tolab amr, gitu kan? In amrun fuhim apabila difahami amr. Seperti perlu dibaca ini i'rabnya yang nomor dua ini. Ya khususnya potongan yang keduanya bin nuni fi'il al-amri in amrin fuhim. Bin nuni jar wa majrur muta'alliq bi fi'il. Kemudian muta'alliq bis bismi bi sim bi apa? Sim. Jadi bin nun jar majrur muta'alliq dengan sim. Kemudian fi'la maf'ulun bih li isim. Fi'la mudhaf al amr mudhaf ilayh. In harfu syartin innya harfu syarat. Ya. Jazim. Ya. Kemudian amr naibu fa'il. Ya naibu fa'il. Li fi'lin mahdhuf. Bagi fi'il yang mahdhuf yufassiruhu yang fi'il yang mahdhuf itu ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan setelahnya. Taktiknya in fuhima amrun fuhim. Ya, karena kita tahu bahwasanya namanya ada waktu syarat itu tidak bisa masuk kepada isim, masuk kepada apa? Fi'il seperti dalam ayat apa? Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fajirhu. Apa takdirnya? Wa in istajaraka. Ya. Ditafsirkan oleh setelahnya. Demikian pula pada contoh ini. In amrun fuhim, in fuhima amrun. Kemudian fuhim fi'il madhin mabni li majhul wa naibul fa'il dhammul mustatir fi naibul fa'ilnya dhammul mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud 'ala amr Ya, kembali kepada amr. Kemudian wal jumlah min al fi'li wa naibi fa'ilihi la mahala laha min al i'rab tafsiriyah. Jumlah fi'il dan naib fa'ilnya itu tidak ada mahal dalam i'rab karena dia tafsiriyah, menafsirkan yang mahdhuf. In amrun fuhim, in fuhima, ya, amrun fuhim. Ya, sudah kita lewatkan jumlah tafsiriyah tidak ada mahal dalam i'rab. Seperti Zaidan darabtuhu. Darabtuhu enggak ada mahal dalam i'rab karena menafsirkan darabtu yang mahdhuf. Meskipun di sini tafsirnya hanya lughawiyah, secara lughawi. Nah, kemudian wajabu syarti mahdhuf, jawabu syartnya in itu mahdhuf. Yadullu alaihi al-mazkur, telah ditunjukkan oleh yang disebutkan, yakni in fuhima amrun fasim. Itu in fuhima amrun fasim, itu in fuhima amrun fasim, jawabannya fasim, difahami dari yang sebelumnya itu, ya. Dari sim bin nuni, ya, fi'l al-amri in amrun fuhim, yakni in fuhima amrun fasim, gitu. Apabila difahami kalimat ini yang bisa menerima nun ini, bisa difahami adanya tolak fasim, maka kenalilah itu sebagai fi'l amr, gitu. Ya. Kemudian kita lihat syaratnya, paham ya? Ini makna dan i'rabnya paham? Ada yang belum jelas? Nanti juga akan diulang, misalnya di akhir penutupan dijelaskan. Ya. Oleh asy-syarih rahimahullah. Yushiru illa anna al-harfa yamtazu 'an al-ismi wal fi'li bi khuluwihi 'an 'alamati al-asma'i wa 'alamati al-af'ali. Al-musannif Ibnu Malik rahimahullah mengisyaratkan kepada bahwasanya huruf itu terbedakan dari dua temannya, isim dan fi'il, bi khuluwihi an alamatil asma'i wa alamatil af'al, dengan kosongnya dia dari tanda-tanda isim dan juga kosong dari tanda-tanda fi'il. Itulah huruf. Thumma masala bihal wa fi walam. Kemudian musannif memberikan contoh dengan tiga contoh huruf yang beliau datangkan tidak sembarang, tapi mengisyaratkan kepada isyarat-isyarat, yaitu hal fi lam. Hal fi lam, apa tujuan beliau mendatangkan tiga contoh ini? Munabbihan ala annal harfa yanqasimu ila qismain, untuk memberikan tanbih perhatian bahwasanya huruf itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama mukhtasin, ya rabnya apa mukhtasin? Hah? Padahal dari qismain. Ya. Boleh enggak dibaca mukhtasun? Boleh, sebagai apa? Khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya apa? Huma mukhtasun. Mukhtasun. Wa ghairu mukhtas, mukhtasan wal mukhtas. Mukhtas yang dihususkan. Ghairu mukhtas tidak dihususkan. Kalau mukhtas dihususkan hanya masuk kepada isim ataupun hanya masuk kepada fi'il, ghairu mukhtas bisa masuk kepada isim, bisa juga kepada fi'il. Fa asyara bihal ila ghairil mukhtas, maka beliau mengisyaratkan dengan hal kepada huruf yang ghairu mukhtas. Hal bisa masuk kepada fi'il, contohnya apa? Hal qama zaidun, bisa juga kepada isim, hal zaidun qaimun. Kalau pada contoh hal zaidun qama, i'rabnya bagaimana? Kalau tadi kan jelas hal qama zaidun, qama fi'lun ma'ud, zaidun fa'il. Kalau hal qa'imun, hal zaidun qa'imun juga jelas, qa'imun mubtada, zaidun mubtada, qa'im khabar. Kalau hal qama zaidun bagaimana i'rabnya? Hal zaidun qama maksudnya, i'rabnya bagaimana? Hal zaidun qama, yang lebih rajih pada semisal contoh seperti ini adalah agar Zaid di'rab sebagai fa'il, bukan sebagai mubtada. Ya. Karena dia Zaid di sini datangnya pada hayyizil fi'li bingkai fi'il. Dia sangat menuntut kepada fi'il. Sehingga di'rabnya hal Zaidun qama, hal ismu istifham mabni ala sukun la mahala min al-i'rab, Zaidun apa? fa'il, fa'il min fi'lin mahdhuf, yufasiru ma ba'dah, ditafsirkan setelahnya, qauma. Ya. Kemudian qauma, qaumanya fi'lin madhi mabni al fath la mahala min i'rab, kemudian fa'iluhu dhamir musatir fihi, syai'a wa taqdiru huwa. Nah itu yang lebih rajih. Beda halnya dengan kalau masuknya ke isim, Zaidun qa'im, maka Zaidun mubtada, qa'im khabar gitu. Hah? Hal Zaidun qama, hal Zaidun qama yang lebih rajih bahasanya di situ Zaidun diarah sebagai apa? Fa'il, karena dia datang pada bingkai hayiz al-fi'il. Ya, dia sangat mendesak kebutuhannya kepada fi'il. Sehingga dalam i'rab dikatakan Zaidun fa'il min fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'da. Fi'il mahdhufnya ditafsirkan setelahnya, qoma setelahnya. Takdirnya hal qoma Zaidun. Tapi kalau pada contoh hal Zaidun qa'im, ya Zaid hanya di'rab sebagai mubtada saja, qa'im khabar. Karena tidak pada bingkai fi'il. وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال. Yang غير مختص adalah yang dia masuk kepada isim-isim dan fi'il-fi'il. Contoh hal Zaidun qa'imun, hal qama Zaidun. Ya. Pada contoh hal Zaidun qa'im masuk hal kepada isim Zaid. Pada contoh hal qama Zaidun masuk kepada apa? Fi'il. Adapun pada contoh hal Zaidun qama yang lebih rajih masuknya kepada apa itu? Hal fi'il. Wa asyara bi fi, kemudian beliau mengisyaratkan kepada dengan fi dan lam ila al mukhtas, kepada huruf yang mukhtas dihususkan. Wa huwa qisman, dan huruf yang mukhtas ada dua macam. Mukhtasun bil asma, yang dia dihususkan, yang pertama yang dihususkan untuk isim yaitu fi, contoh Zaidun fiddar. Yang kedua yang dihususkan bagi fi'il yaitu lam, yaitu apa? Lam. Dan biasanya huruf-huruf yang dia mukhtas beramal, ya seperti apa, lam beramal menjazmkan, juga fi mukhtas dengan isim dia juga beramal menjarkan. Sedangkan yang ghair mukhtas musyarak itu biasanya tidak beramal. Tapi ada yang keluar dari keumuman ini, ada yang dia harusnya enggak beramal beramal, yang harusnya dia beramal tidak beramal, itu pun ada. Tapi umumnya demikian. Ada yang mau disampaikan? Nah. Sih ada penjelasan yang panjang lebar dari Syekh Muhammad Muhyiddin pada syarah Udhul Masalik tentang pembagian huruf tadi. Kalau beliau membagi kepada tiga bagian, mukhtasun bil ismi wa mukhtasun bil fi'li wa musyarakun bainahuma. Panjang penjelasannya di sini. Mau dibaca atau tidak ini? Di sini contohkan lengkap. Ada yang mukhtas tapi dia tidak beramal. Mau dibaca cepat atau tidak ini? Hah? Dibaca. Ya. Wa syara ila qa'idatin 'amatin fi hadzal mawdu', khulasatuha anna min haqqil harfil khass an ya'mal fi ma ikhtassa bihi al-'amal al-khass bihi, yani anna haqqal harf al-mukhtass bil ism an ya'mal fihi al-jarra. Tuh. Intinya kesimpulannya bahwasanya haknya huruf yang mukhtass dengan isim beramal jar. Nah, itu. Jadi huruf yang mukhtass dengan isim hukum asalnya beramal jar. Lian arjar huwa ladhi yakhusul asma, karena jar ini menghususkan isim. Wa min haqqil harf al-mukhtas bil fi'l an ya'mal al-jazm, kemudian haknya huruf yang dihususkan pada fi'l beramal jazm. Lian al-jazm huwa ladhi yakhusul al-af'al, karena jazm adalah kekhususan bagi fi'l. Nah, itu kaidahnya, lihat. Min haqqil harf al-mushtarak alla ya'mal syai'an, sedangkan haknya huruf yang mushtarak yang bisa masuk ke isim dan fi'l itu tidak beramal sedikit pun. Wa hadha huwa al-asl, ini hukum asalnya. Apa hukum asalnya tadi? Huruf jar mengejarkan. Kemudian huruf yang khusus masuk kepada isim mengejarkan, huruf yang masuk khusus masuk kepada fiil apa? Menjazmkan. Ada punya yang musyarak bagaimana? Tidak beramal, itu kemasalnya. Fama jaa alaihi la tutlab lahu illah. Apa yang datang ya sesuai dengan asalnya ini, maka tidak ditanyakan kenapa sebabnya. Kalau ada huruf mengejarkan, enggak usah ditanya, hukum asal seperti itu. Kalau ada huruf yang masuk pada fiil menjazmkan, enggak usah ditanya hukum asal seperti itu. Kalau ada huruf yang musyarak enggak beramal, enggak usah ditanya karena hukum asal seperti itu. Ya ditanyakan kalau yang keluar dari asalnya ini. Ya. Fa huruful jar allati tajrul asma wal lati musilalah di fi la yusal an ilatiha. Maka huruf jar yang dia mengejarkan isim-isim yang dicontohkan dengan fi tidak perlu ditanya alasannya kenapa dia mengejarkan, enggak perlu. Huruf-huruf jazm yang dicontohkan dengan lam tidak boleh ditanya kenapa alasannya menjazmkan. Kemudian huruf yang musyarakah yang tidak diamalkan seperti hal tidak perlu ditanyakan kenapa sebabnya enggak beramal. Walakin ya waradat huruful hurufun mukhtassatun bil ismi wa amilat ghairal jar. Tapi terkadang datang huruf yang dikhususkan untuk isim tapi beramal bukan jar. Wa waradat hurufun mukhtassatun bil fi'l, datang pula huruf-huruf yang dikhususkan dengan fi'l wa amilat ghairal jazm, beramal tapi tidak jazm. Ha itu. Wa waradat hurufun mushhurufun musyarakah, kadang datang juga huruf-huruf yang musyarakah bainal fariqaini yang dia bisa masuk ke isim dan fi'il wa amilat ay beramal. Nah ini yang perlu ditanyakan. Wa waradat hurufun mukhtasa bil fi'li wa qad uhmilat, datang pula huruf-huruf yang dikhususkan bagi fi'il tapi tidak diamalkan. Datang pula huruf-huruf yang mukhtasa dengan isim diabaikan, tidak diamalkan. Nah inilah fa hadhi khamsatu anwa' ja'at ala khilafil asl. 5 macam ini datang dalam kondisi menyelisih asal. Apa saja yang menyelisih asal? Yang pertama dia huruf-huruf masuk kepada apa? Isim tapi tidak mengejarkan. Yang kedua apa? Huruf-huruf yang masuk kepada fi'il tidak menjazmkan. Huruf-huruf yang musyarakah beramal. Huruf-huruf yang dia dikhususkan kepada fi'il enggak beramal. Huruf-huruf yang dikhususkan kepada huruf enggak beramal. Nah, itu lima keadaan ini. Ya. Keadaan yang pertama min an-nawil awwal wa huwa al-harful mukhtass bil ismi alladhi ya'mal ghairal jar. Di antara contoh yang pertama huruf yang dikhususkan dengan isim yang dia beramal ya bukan mengejarkan, ya'mal ghairal jar beramal tapi tidak mengejarkan adalah inna ya wa akhwatuha, inna dan teman-temannya. Inna huruf bukan huruf masuknya ke isim atau fi'il? Isim, tapi dia apa? Mengejarkan atau menasubkan? Menasubkan. Berarti keluar dari apa? Hukum asal. Ya. Kenapa dia? Ditanyakan ini baru. Kenapa sih? Iya. Huruf kok menasobkan, padahal hukum asalnya huruf ketika masuk ke isim apa? Mengejarkan. Ya, illatu amaliha an-nasbu war-raf'u annaha ashbahat al-af'al. Lihat. Illah, alasan sebab beramalnya huruf-huruf ini inna dan teman-temannya yaitu beramal nasob dan juga merafa'kan bahwasanya dia menyerupai fi'il. Menyerupai fi'il. Fi lafziha bimaji'iha ala thalathati ahrufin aw akthar. Karena huruf ini menyerupai fi'il karena dia datang di atas 3 huruf. Inna berapa huruf itu? 3. In nun yang double itu 2 nun. Teman-temannya inna apa saja? Ka'anna, laita dan seterusnya. Terdiri dari 3 huruf atau lebih. Sedangkan hukum asal huruf itu diletakkan di atas 1 huruf atau 2. Nah itu hukum asalnya. Ya itu dari sisi apa? Lafadznya. Inna dan teman-temannya itu menyerupai fi'il dari sisi diletakkan di atas 3 huruf atau lebih. Wa fi ma'naha li dalalati inna ala ma'na akid. Dari sisi maknanya juga inna. Iya. Dari sisi maknanya itu menunjukkan kepada mana taukid. U'akid. Ucapanmu inna zaidan. Oh, imu sama dengan u'akid. Iya. Saya menekankan. Nah, berarti maknanya fi'il kan? Iya. Kemudian dalalah ka'anna tashbih. Ushabbih berarti. Ila akhiri seperti itu. Nah, paham sekarang ya alasannya. Kenapa inna ketika masuk kepada isim tidak mengejarkan keluar dari hukum asalnya karena tadi keserupaan dengan fi'il dari sisi lafaz dan makna. Dari sisi lafaz dia melebihi 2 huruf, dari sisi makna dia mengandungi makna fi'il waqid inna ka'anna usyabbi lakhiri. Ya. Wa min an-naw'i tsani, dan di antara macam yang kedua yaitu huruf yang dia masuk kepada fi'il tapi tidak menjazmkan. Contohnya adalah nawasibul mudhari', penasob-penasob fi'il mudhari'. Ya. fa inna mukhtasa bil fi'li wa lam ta'mal al jazm fil lughah al fusha bal 'amilat an nasba wa 'ilatu dhalika 'ala ma dhakara wa ha anna anna lan ashbat la an nafiyah lil jinsi fi ma'naha fa 'amilat 'amalaha fi mukhtasat bih wa humil al baqi 'alayha. Ini jawabannya. Penasab penasab fil mudhari itu kan huruf, tapi tidak menjazmkan. Padahal hukum asalnya huruf ketika masuk pada fi'il menjazmkan, tapi ini menasabkan. Kenapa? Karena dia nawasibul mudhari' dihususkan bil fi'li. Ya. Fa inna mukhtasa bil fi'li. Ya, saya ulangi. Nawasibul mudhari' ini dihususkan bagi fi'il tapi tidak beramal jazm menurut lugah yang fasih. Bahkan beramal apa? Nasab. Alasannya adalah seperti yang disebutkan oleh An-Nuhat, anna lan, bahwasanya lan. Lan huruf apa? Nasab kan? Ashbahat la nafiyah, menyerupai la nafiyah. Lil jinsi dalam maknanya nafi. Jadi lan menyerupai apa? La nafiyah lil jinsi dalam maknanya. Fa'amilat amalaha, maka dia pun lan beramal seperti amalannya apa? La nafi lil jinsi. Apa amalannya la nafi lil jinsi? Menasabkan isimnya, merafakan khobar yang menasabkan isim. Maka karena inilah lan menasabkan. Ya. Fa'amilat amalha, maka lan beramal seperti amalnya la nafil jinsi, yaitu menasubkan. Fi makhtusat bi, tapi sesuai dengan apa yang dihususkan bagi lan, pada fi'il. Wa humil al-baqi alaiha, sisanya dibawa kepada lan, gitu. Sisa-sisa huruf nasab yang lainnya dibawa ke lan. Kenapa sih lan ini ketika masuk kepada fi'il mudhari, bukan majazmkan tapi menasubkan, tadi alasannya. Karena dia menyerupai la nafiyah dari si maknanya. Selain lannya, diserupakan dengan lan. Iya, itu. Nah, kemudian macam yang ketiga, yaitu huruf yang musyarak, yang dia harusnya apa, huruf musyarak itu beramal atau tidak? Ya, la ya'mal syai'an, tidak beramal sama sekali. Tapi di sana ada yang beramal. Contohnya ma apa yang beramal? Ma nafiyah jaziyah, la juga. Allatani tarfa'ani al-ism, yang keduanya merafakan isim. Ya, seperti amalannya apa? Laisa. Wa tansibani al-khabar, dan menasabkan khabar. La nafiyah atau ma nafiyah jaziyah itu beramal seperti amalnya laisa, merafakan isim, menasabkan khabar. Ya, padahal hukum asalnya tidak beramal. Karena ma dan la itu musyarak, masuk kepada isim, masuk kepada fi'il. Ya. Wa illatu amaliha, alasan sebab kenapa keduanya beramal padahal musyarak. Bahwasanya keduanya asbaha laisa fil ma'na, menyerupai laisa dari sisi makna. Menyerupai laisa dari sisi makna. Ya. Fa'amila amalaha, maka keduanya beramal seperti amalan laisa. Mana sama dengan laisa penafian. Ma zaidun qa'imun. Ya, ma zaidun qa'iman, dengan sama dengan laisa zaidun qa'iman. Ataupun dengan la. Ya. Nah, itu. Yang keempat, wa huwal harfu alladhi yahtas bil fi'li wa qad uhmil. Huruf yang dia dihususkan bagi fi'il tapi diihmalkan. Tidak diamalkan. Contohnya apa? Qad. Khusus bagi apa ini qad? Fi'il. Beramal enggak? Tidak. Sin, saufa. Itu tidak beramal. Padahal dia tidak masuk kecuali pada fi'il. Kenapa diihmal? Diihmal karena illahnya adalah anna kulla wahidin minha nuzila manzilata al-juz min al-fi'li wa juz'u syai la ya'mal fih. Ya. Anna kulla wahidin minha, masing-masing dari qad, sin dan saufa, kenapa tidak beramal padahal dihususkan bagi fi'il? Karena masing-masing dari ketiganya nuzila manzilata al-juz'i min al-fi'li, diposisikan pada posisi seperti bagian dari fi'il. Wa juz'u syai' la ya'mal fi, bagian dari sesuatu ya tidak bisa beramal padanya, seperti satu bagian dengan fi'il qad dengan sin dan saufa itu. Oleh karena itu beramal, karena bagian dari sesuatu tidak bisa beramal pada sesuatu itu. Macam yang kelima, wa huwal harful mukhtasu bil ismi wa qad uhmil harfu ta'rif wa al 'inda 'amati al arab wa am fi lughati himyar wa illati ihmalihi annahu nuzila manzilatal juz min al ismi bidalili anna al 'amil yatajawazu. Ini sama alasannya dengan yang sebelumnya. Huruf yang sekarang mukhtas dihususkan bagi isim tapi diihmalkan. Itu huruf ta'rif, itu al. Kan huruf al mu'arif khusus bagi isim kan? Iya. Huwa al 'inda 'amati al-'arab. Al. Ya, menurut 'amati al-'arab. wa am, dan am fi lughati himyar, pada lughahnya himyar mengganti apa? Lami dengan mim. Illah, kenapa diihmalkan al ini ketika masuk kepada isim, padahal dia dikhususkan bagi isim? Karena dia diposisikan bersama isim seperti satu bagian, bersama. Buktinya amil melampaui dia. Ra'a itu ar-rajula, dilampaui, dijadikan satu. Eromnya pada akhirnya, ar-rajula. Pada rajul. Nah itu. Sifami ya. Thumma syara'a fi tabyini anna al-fi'la yanqasimu ila madin wa mudari'in wa amrin faju'ila 'alamatul mudari' sihhat faj'ala 'alamatal mudari' sihhat dukhuli lam 'alayhi ka qawlika fi yasham lam yashamma wa fi yadrib lam yadrib wa ilayhi ashara bi qawlihi fi'lan mudari'un ya lam ka yasham. Kemudian musannif Ibnu Hisham mulai menjelaskan bahwa fi'il, ya, fi'il sudah tahu semua ya maknanya. Kalimah dalla ala ma'nan fi nafsih waqtaranat bi ahadi al-azmina thalatha yanqasimu ila madin, berkait ataupun terbagi kepada fi'il madi dan juga fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. I'rabnya madin apa? Ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi apa? Al-kasrah al-muqaddaru ala al-ya al-mahdhufah. Ya. Apa? Kenapa dibuang ya-nya? Ha, liltiqai as-sakinaini madiyin. Ya, madiyin. Kalau ditulis madinun, tanggapnya tanwinnya. Ada pertemuan dan sukun kan? Sukun yang ada pada apa? Ya, dan sukunnya pada nun. Dibuang ya-nya, maka nun tanwinnya masuk ke bar jadi madin. Maka musannif menjadikan tanda fi'il mudhari' itu dengan sihhata dukhuli lam 'alaih. Benarnya lam masuk padanya. Bisanya lam masuk padanya. Dan didahulukan di sini penyebutan fi'il mudhari' karena fi'il mudhari' lebih mulia dari dua temannya, madin dan amrin. Kenapa? Karena fi'il mudhari' itu mu'rab dan i'rab lebih mulia daripada bina. Kaqaulika, contoh ucapanmu fi yasham, pada yasham, lam yashamma, lam yashamma. Wa fi yadrib, dan pada yadrib, lam yadrib. Ya. Dari shamima, wazannya fariha, fariha yafrahu. Shamima yashmamu. Ya, aslinya itu. Yasham, diidghamkan. Ya boleh dengan tiga harokat yang seperti saya sebutkan, ya syamma, ya syammu, ya ya syammi. Karena fariha ya syam, dua sisi saja berarti ya. Ini dua sisi saja karena ainul fi'ilnya bukan dhammah. Ya syamma atau ya syammi. Beda dengan kalau ainul fi'ilnya dhammah, boleh dengan tiga sisi. Ya. Ada juga yang mengatakan aslinya itu ada lugu yang lain, katanya aslinya seperti wazan apa? Shamama, ya. Nasara yansuru ismum, ya. Seperti Nasara yansuru, ada yang mengatakan dalam lugah yang lain katanya dia aslinya adalah Shamama ismumu, berarti kalau dari yasmum boleh yasmu, yasmu boleh. Jadi ada dua lugah yang lebih fasih adalah dari Shamima dengan wazan fariha, Shamima ismamu aslinya. Dan yasham, lugu yang lain adalah dari apa? Nasara, shamama, yansuru, yashmumu, berarti yashum. Faham maknanya ya? Mencium, mencium bau. Atau Islam dekat dengan zaqa, merasakan atau mencium dengan ini hidung, indra hidung. Wa ilaihi asyara biqaulihi fi'lun mudhari'un ya lilam ka yasham. Kepada hal ini musannif mengisyaratkan dengan ucapannya fi'lun mudhari'un ya lilam ka yasham. Fi'l mudhari' adalah fi'il yang datang setelah lam seperti yasham. Meskipun tidak ada di situ lamnya, kalau bisa dia dikasih lam maka dia fi'l mudhari'. Ini tanda yang paling pokok dari fi'l mudhari'. masuknya lam. Ya, tanda yang paling khusus. Thumma asyara ila ma yumayyizu al-fi'la al-madhiya biqawli wa madhi al-af'ali bitamyiz ay mayyiz madhi al-af'ali bita wal muradu biha ta'ul fa'il wa ta'u ta'nits sakinah wa kullu minhumā la yadkhulu illa 'ala madhil 'ala madhil lafzi nahu tabarakta ya dzal jalali wal ikram wa ni'matil mar'atu hindun wa bisatil mar'atu da'dun. Kemudian musannif mengisyaratkan kepada tanda yang membedakan fi'il madhi dari fi'il yang lainnya dengan ucapannya wa madhiyal af'ali bitamyiz, dan fi'il madhi dengan ta miz, bedakan dari fi'il yang lain. Ai mayyiz madhiyal af'ali bita, yakni bedakan fi'il madhi dengan ta. Wal murad biha ta'ul fa'il, yakni maksud dengan ta di sini ta fa'il. Seperti contohnya apa? Darabtu, darabta, darabti. Fi'il ditaslif. Itu semuanya ta fa'il. Darabta, darabti, darabtu. Wa ta'u ta'nitsi sakinah, dan juga ta ta'nitsi sakinah, darabat. Wa kullun minhuma la yadkhulu illa ala madhil lafzi. Masing-masing dari kedua ta ini tidaklah masuk kecuali pada apa yang lafadznya madhi. Ya, contoh tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ini seringkali penggunaannya ya disandarkan kepada ta fil mukhatab al wahid, dikhususkan bagi Allah SWT. Tabarakta datang juga dalam contoh yang lain dalam syarah-syarah sejarahnya Ibn Hisham Abdul Masalik. Contoh tabarakat asma'uk, tabarakat asma'uk, ma barakah nama-namamu ya Allah, khusus bagi Allah. Di sini disandarkan kepada hiya ataupun berasma, kepada isim yang zahir, bukan kepada ta'lil khitab. Wa ni'matil iramnya jelas ya, tabarakta ya fi'lun wa fa'il. Tabarak fi'lun madhin mabni 'ala sukun litisali bi dhamir rafin tahrik atta dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli rafin fa'il ya harfu nida dha munada mansub mudhaf nada mudhaf mansub. Ni'matil mar'atu hindun wa bi'satil mar'atu da'dun. Ya, ni'mat yang raji ni'mat adalah apa? Sebagai fi'il. Buktinya apa? Bisa dimasukkan oleh tak. Ya. I'rabnya bagaimana ini? Ni'matil mar'atu hindun wa bi'satil mar'atu da'dun. Di sini ni'ma adalah fi'il yang didatangkan untuk apa? Madah. Maksus fil madahnya mana? Ini sesuai dengan madah hindu, hindun. Pada contoh bi'sa al mar'atu da'dun, bi'sa adalah fi'il apa? Dham. Yang maksus bidza mana? Da'dun. I'rabnya ada 4 atau 5 sisi. Sisi yang pertama ni'matil mar'ah, ini jumlah di'rab. Ni'mat ya. Dia apa? Ni'mat fi'lun madhin. Jamid dia, mabni 'ala al-fath. La mahalla lahu min al-i'rab. Ta' sekadar ta'nits lafzi saja. Boleh juga dibuang ta'nya. Ya. Ya, atau di sini karena al-mar'ah. Nah, dalam hal ini boleh tanya dibuang juga. Ya. Atau ditetapkan al-mar'atu fa'il, kemudian jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa' sebagai apa? Khabar muqaddam hindun, sebagai apa? Sebagai mubtada muakhar marfu'. Itu sisi i'rab yang pertama, jadi jumlah ni'matil mar'ah jumlah fi'liyah di'rab sebagai khabar muqaddam hindun sebagai mubtada. Sisi i'rab yang kedua, hindun di'rab sebagai badal dari al-mar'ah. Ya, hindun di'rab sebagai apa? Badal dari mar'ah. Al-mar'ah di situ sebagai fa'il, kemudian hindun badal. Mungkin di sana ada kritikan. Kan yang namanya fa'ilnya ni'ma ada syaratnya, itu ber'al. Sedangkan hindun tidak ber'al. Maka dijawab bahwasanya yajuzu, ya yajuzu fit tabi' ma la yajuzu fil matbu'. Boleh pada tabi' apa yang tidak boleh pada matbu'. Di sini hindun yang matbu'. Kalau pada tabi'nya al-mar'ah yang namanya isimnya ni'ma harus ber'al atau diidhofahkan pada yang ber'al, ya kan? Ya. Adapun hindun tabi'nya, maka boleh hindun dijadikan air dalam i'rab sebagai badal al-mar'ah. Karena ya juzu fi at-tabi' ma la yajuzu fil matbu'. Boleh pada tabi' apa yang tidak boleh pada matbu'. Al-mar'ah matbu'. Dia sebagai fa'il dari ni'mah, maka harus ber'al. Ya. Sisi i'rab yang kedua, hindun sebagai mubtada khabarnya mahdhuf. Ni'matil mar'ah hindun al-mamduhah. Atau hindun di'rab sebagai khobar dari mubtada mahdhuf hiya hindun. Ada berapa sisi berarti? 4 ya? Ya. Sama juga bi'sat al-mar'ah ta'adun. Ya saja di sini. Kalau ni'ma min afalil madah, kemudian bisa min afal azam. Thumma dzakara fi baqiyatil baiti anna alamata fi'lil amri qabulu nunit tawkid wa dalalatu 'alal amri bi sighatihi nahu idribanna wa khrujanna. Kemudian musannif menyebutkan pada sisa bait bahwasanya tanda fi'l amr adalah qabulu nunit tawkid. Ya, wa dalalah 'alal amri, dan menunjukkan kepada amr. Apa ucapan beliau? Wa nuni aqbilanna fi'lun, atau yang terakhir tadi bin nuni fi'lal amri, ya, in amrun fuhim, ya, bin nuni aqbilanna in amrun fuhim, dengan nun yang ada pada aqbilanna jika difahami makna amr, tolab. Beliau menyebutkan pada sisa bait bahwasanya tanda fi'l amr adalah menerima nun taukid sekaligus menunjukkan kepada amr, ya, dengan sighahnya, ya, sighah fi'l amr, ya, dengan sighahnya. Ini mengeluarkan semisal apa? Hah? Mengeluarkan semisal apa? Liyadrib. Liyadrib. Ya. Dia menunjukkan kepada amr, iya kan? Tapi dengan sighahnya bukan. Bukan sighahnya fil mudhari'. Ini keluar. Ya. Contoh idribanna ukhrujanna, idribanna ukhrujanna. I'rabnya bagaimana? Idribanna, idribanna fi'lun, fi'lu amrin mabni alal fath, yaitu salibi nun taukid an-nun, nun taukid saqilah mabni alal fath la mahala min i'rab, wa fa'iluhu mana? Wa amrun mutasil fihi wujuban taqdiru anta. Fa in dallatil kalimatu alal amri wa lam taqbal nun at-taukid fahiya ismun ismu fi'lin, wa ila dhalika ashara biqawlihi wal amru in lam yakun lin-nun mahall fihi wasmun nahwu sahwa hayyal. Apabila satu kalimat menunjukkan kepada amr ataupun talab, ya, wa lam taqbal nun at-taukid, tapi tidak bisa menerima nun taukid, maka dia ismu fi'lin, isim fi'il, isim fi'il apa? Amr. Karena isim fi'il ada tiga, isim fi'il amr, isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari'. Demikian pula, ya, demikian pula apabila satu kalimat menunjukkan kepada makna fi'il mudhari', kemudian tidak bisa menerima tanda fi'il mudhari' itu lam, maka dia dikatakan sebagai apa? Isim fi'il mudhari'. Dan juga dikatakan kalau ada satu kalimat yang dia menunjukkan kepada makna fi'il madhi tapi tidak bisa menerima tanda fi'il madhi, maka dia dikatakan fi'il apa? Isim fi'il madhi. Sama. Wa ila dzalika syara bi qawlihi. Ya, ini jelas maknanya. Wal amru in lam yakun lin nun mahal. Amr. Ya, amr, perintah. Ma'an amr. Apabila lam yakun lin nun mahal, tidak ada tempat bagi nun, tidak bisa menerima nun padanya. Huwasmun nahwu sahwa hayyal, maka dia isim. Isim fi'il amr. Contoh sah. Mana apa sah? Uskut hayyal aqbilli. Ya. Wal amru i'rabnya apa? Wal amru mubtada. In lam yakul nun mahal in, ya, harfu syartin jazimin. Lam harfu jazmin. Yaku fi'lun mudhari' naqis, ya, madzumun bilam wa alamatu jazmihi ya, sukun 'ala nun al mahdhufah li takhfif. Yakun maksudnya kan? Maksudnya yakun. Lam yakun, dibuang nunnya. Boleh. Sudah kita lewatkan pada pembahasan kawakib, ya, karena setelahnya mutaharrika berharokat. Ya. Jadi tanda jazmnya sukun yang di sukunnya ada pada apa? Nun yang dibuang karena takhfif, untuk meringankan. Kemudian lin nun ini jar majrur muta'alliq dengan ya mahdhuf khabar. Ya, khabarnya yaku. In lam yaku huwa al-amr umpamanya. Perintah, apabila perintah itu tidak bisa menerima nun gitu. Mahal itu isimnya ini mahal, ya. Isimnya yaku. Jadi in lam yaku linun mahal, in lam yaku mahal linun maksudnya. Ya, isimnya yaku adalah mahal, khabarnya linun. Kemudian mahal disukun karena waqaf, ya, diwaqafkan. Kemudian fihi jar majrur muta'alliq dengan ya mahdhuf na'at bagi mahal. Ya. Fihi na'at bagi mahal. Huwa ismun mubtada khabar. Kemudian jumlah ini jumlah huwa ismun pada mahalnya jazm. Jawab syarat huwa ismun. In lam yakun lainun mahal fi huwa ismun nahu gitu. Huwa ismun. Jadi pada mahalnya jazm jumlah ismiyah ini. Kenapa di sini tidak dikasih fa huwa ismun padahal di sini jawab syaratnya terhalang kan? Di sini tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat kan, harusnya dikasih fa kan, ketika jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat, sebagai syarat. Harusnya kasih fa huwa. Kenapa dibuang di sini fa-nya? Darurah syi'riyah, darurah. Harusnya kasih fa huwa. Ya. Seperti ayyamma tad'u falahu gitu kan, ifa. Karena jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai syarat, sudah kita lewatkan pada kawakib itu ya. Ingat-ingat itu berfaedah sekali itu. Ya, untuk memahami yang setelahnya. Kemudian jumlah wal jumlah min asyarti wa jawabih, jumlah syarat dan jawabannya pada mahalnya rafa khabar mubtada. Jadi jumlah syarat dan jawabannya in lam yaku dengan jawabannya waspun khabar bagi apa? Amr. Atau boleh dengan sisi i'rab yang berikutnya. Taj'al jumlata huwa ismun, engkau jadikan jumlah huwa ismun pada mahalnya rafa sebagai khabar bagi amr mubtada. Iya. Wa takunu jumlatu jawabi syarat, maka jadilah jumlah jawab syaratnya mahdhuf. Ya, dalat 'alaiha jumlatul mubtada wa khabaruhu, sudah ditunjukkan oleh jumlah mubtada dan khabarnya. Takdirnya berarti wa dalla 'alal amr huwa ismun in lam yakun fihi mahallin fa huwa ismun gitu. Bisa dengan dua sisi i'rab ini. Boleh antum jadikan khabarnya amr, boleh antum jadikan khabarnya amr itu adalah fi'il syarat dan jawabannya, syarat bersama jawabannya. Boleh pula antum jadikan khabarnya amr adalah huwa ismun. Berarti jawab syaratnya in lam yakul nun mahal mahdhuf. Sudah ditunjukkan itu maknanya oleh mudhari khabar huwa ismun. Berarti fa huwa ismun gitu. Ya. Paham ya? Ini perhatikan i'rabnya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan i'rabnya. Nah, sisi-sisi i'rab ini berfaedah. Antum harus terbiasa dengan i'rab. Ya, jawab syarat kalau sudah bisa diambil apa diketahui maknanya karena ada yang menunjukkannya bisa dibuang. Fasah wa hayyahal, maka sah dan hayyahal ismani, dua isim. Wa indalla alal amr, meskipun keduanya menunjukkan kepada amr. Kenapa? Li'adami qabulihima nuna tawkid, karena keduanya tidak bisa menerima nun tawkid. Tidak ada sohanna ataupun hayyahalanna. Fala taqul, tidak boleh dikatakan sohanna, tidak boleh hayyahalanna. Hayyahalanna. Wa inkianat soh bimana uskut, meskipun soh manai uskut. Ya. Masih sudah kita lewatkan juga ya pembahasan ini ya. Ya kan? Sah. Ya rinciannya dalam kawakib itu. Wa hayyahal dengan mana aqbil. Fal fariq bainahuma, yang membedakan keduanya apa dengan apa? Ya, membedakan keduanya apa dengan apa? Fi'il amr dengan isim fi'il amr. Adalah qabulu nun taukid wa adamu. Bisa menerima nun taukid dan tidaknya. Kalau bisa menerima nun taukid berarti fi'il amr. Kalau tidak bisa menerima maka dia isim fi'il amr. Contoh uskutanna, uskutanna, aqbilanna, ini fil amr berarti. Wa la yajuzu dhalik, dan itu tidak boleh pada sah, sahanna ataupun hayyahalanna, hayyahalanna. Di sini kalau enggak khawatir menghabiskan waktu sih banyak catatan di sini. Dibaca sendiri aja ya. Bagus tuh catatannya nomor 1. Arba'u fawaid, 3 faedah oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Ya. Dibaca ya lama enggak dibaca eman. Ada 4 faedah beliau sebutkan di sini. Si baca gak? Kalau kita hanya baca syarah Ibnu Aqil-nya aja sedikit. Iya, saya sedikit. Ini. Gimana dibaca enggak, Mam? Apa dibaca masing-masing? Ya sudahlah nanti pertemuan berikutnya. Ya kalau antum bisa baca sendiri, baca sendiri. Seperti ada 4 faedah. Yang pertama tentang isim fi'il ada tiga macam dan berbeda-beda. Wajib nakirah, wajib ma'rifah, boleh nakirah, boleh ma'rifah. Kemudian faedah yang kedua, disebutkan di sini isim fi'il ada sisi kesamaan dengan fi'il di tiga perkara. Ya, yang ke al-faedah as-salisah, mana as-salisah? Mana as-salisah? Oh ya, ikhtilaf nuha, tentang ikhtilaf nuha pada isim-isim fi'il. Ya. Yang keempat, pembagian fi'il. Ya, tentang pembagian fi'il ada berapa? Ya, cukup dulu lah. Di sini sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Yang pertama, jumlah bi'isatil mar'ah khabar muqaddam, kemudian da'adun mubtada. Sisi yang kedua, ya badal da'adun pada dari apa? Al-mar'ah. Sisi yang ketiga, da'adun sebagai mubtada khabarnya ma'ruf al-mamduhah. Al-mazmumah. Kalau bisa. Sisi yang keempat, dia da'adun sebagai khabar bagi mubtada ma'ruf hiya. Hiya da'adun. Ya, enggak ada yang lain? Ya, cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdih, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.